السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما، امين اللهم امين. اللهم انا نسالك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم انا نسالك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم انا نسالك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. الحمد لله، limpahan syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada hari ini. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita bersama-sama di dalam satu naungan tauhid, di dalam satu naungan rahmat, dalam satu naungan iman, yang insya Allah mudah-mudahan naungan ini senantiasa meliputi kita bersama hingga ajal datang menjemput kita semua. Insya Allah mudah-mudahan langkah-langkah kita, tentunya duduknya kita di tempat yang baik ini, masya Allah, alhamdulillah. Sepertinya Sabtu ini ada yang berbeda dengan Sabtu sebelumnya atau Sabtu-Sabtu lainnya, karena hari ini majelisnya penuh orangnya. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan ya bisa nuntun kita sama-sama istiqomah ya dalam menduduki majelis taklim, dalam duduk di taman-taman surga, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pertemuan kita sebelumnya kita membahas tentang pentingnya memelihara hati. Bahwa hati ini sari'u tagalluban, katanya hati ini cepat berubah-ubah. Hari ini barangkali condong mau ini, besok berubah maunya. Hari ini kita kepengen ini, besok boleh jadi hilang kepengennya. Nah, itulah memang sifatnya hati, mudah berubah ubah. Nah, insyaallah kita akan lanjut kajian kita dari permasalahan ini. Namun sebelumnya sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Wa qala al musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumi fid dharain, amin. Radiyallahu anna wa ankum wa an sa'iril umma ajma'in. Wa iyyaka wal ghaswa wa hiya ghiladul qalbi wa jumudihi hatta la yata'athar bil maw'idhah ولا يرق ولا يلين عند ذكر الموت والوعد والوعيد وأحوال الآخرة. Selanjutnya kita masuk ke bab pembahasan tentang jangan sampai biarkan hati kita menjadi keras dan lalai. Jangan biarkan hatimu menjadi keras dan lalai. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam pertemuan kita kali ini, beliau mengutip wa iyyaka wal ghaswah. Kata beliau, waspadalah kamu dengan yang disebut ghaswah. Apa itu ghaswah? Keras hati. Al-ghaswah itu keras hati. Apa itu ghaswah disebut? Wa hiya ghiladul qalbi wa jumudih. Hati yang keras serta kasar sehingga la yata'athar bil mau'idhah. Gimana ciri-ciri hati yang keras itu? Keras itu bukan rupanya, keras itu bukan bentuknya, keras itu, namun yang dibilang keras adalah yang tidak berbekas kala diberi nasihat. Boleh jadi kita orang ini yang dudukan di taklim sering-sering gitu, tapi ilmu yang kita pelajari belum membekas, itu boleh dikata tandanya hati kita keras. Yang paling menonjol, yang jelas-jelas menolak, menolak dinasehati, hatinya enggak lembut, apalagi kala disebutkan tentang perkara kematian. Dia enggak ngeri, dia enggak ngerasa khawatir adanya ancaman, adanya janji Allah di dalam firman. Allah janjikan kita tentang adanya kiamat. Allah ancam kita dengan berbagai macam ancaman dari berbuat dosa dan lain sebagainya. Tapi itu semua enggak bikin kita tersentuh, apalagi tergerak ingin mencoba menjauhinya, melaranginya. Nah, ini tanda yang sangat jelas bahwa hati orang tersebut hatinya keras. Ini kita harus jaga, jangan sampai yang keras itu kita bagiannya. Begitu juga orang yang disebutkan tentang perkara-perkara akhirat, ahwalul akhirah, bagaimana nanti hisab, bagaimana nanti mahsyar, bagaimana nanti mizan, bagaimana nanti sirat. Dikasih gambaran, diterangkan tentang peristiwa-peristiwa itu, tapi enggak berbekas sedikit pun di dalam hatinya, atau bikin dia ingin lebih baik lagi, ingin menjadi pribadi yang mendekat kepada Allah, menjauhi semua yang Allah murkai. Enggak, dia tetap aja dengan halnya yang begitu. Oh, itu jelas berarti tandanya hatinya. Nah, kita bisa mengamati diri kita di sini. Apakah yang keras itu kita? Apakah kita orang yang demikian itu? Barangkali kita dudukan dengerin mau'idhah, dengerin nasihat, kala disampaikan tentang bagaimana halnya dunia, bagaimana halnya akhirat, tapi hati kita gak netesin air mata, gak nangis nih hati. Mata kita, contoh mata kita nih, jendelanya hati. Kalau dia ngeluarin air mata, maka tandanya hatimu tersentuh. Kalau dia gak netesin air mata, berarti hati kita gak tersentuh. Nah, itu tuh sampai disebutkan oleh ulama, perkara menangis, orang gak semuanya bisa nangis. Sadar ya ibu ya, ada orang kadang-kadang, itu bukan saya tuh, saya mah kalau nangis adanya di sejadah, saya mah kalau nangis adanya antara saya sama Allah. Tapi kalau untuk perkara akhirat ini, malah diminta untuk nangis. Nangis, kalau gak bisa nangis, pura-pura nangis sampai kamu malu, hingga pada akhirnya kamu nangis. Tapi sampai saking begitunya, artinya jangan sampai kamu nangisin akhirat, tapi gak bisa nangis. Nah, berarti ada something, ada masalah di dalam diri kamu. Lalu gimana? Ya udah, nangislah kamu. Untuk apa? Untuk menangisi dirimu yang gak bisa nangis. Nangislah kamu untuk menangisi dirimu sendiri yang gak bisa nangis itu. Oh, berarti saya sakit, berarti saya punya penyakit hati, berarti hati saya keras, berarti hati saya ini kasar, hati saya tidak mudah tersentuh dengan nasihat-nasihat yang ada. Nah, suruh nangis, gak bisa nangis, nangisin diri sendiri yang gak bisa nangis. Masya Allah. Nah, ini perkara yang harus betul-betul kita jaga. Jangan sampai bab hati keras itu nempel sama kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ab'adul asya' min Allah ta'ala al-qalbul ghasi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ab'adul asya'. Kamu mau tahu perkara yang paling jauh dari Allah? Apa tuh yang paling jauh dari Allah? Al-qalbul ghasi. Orang yang punya hati keras. Wa inna ab'ala qulubin nasi min rabbina rahimin qalbun qasi. Kata Sofwatu Zubat, sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah orang-orang yang hatinya keras. Mereka orang-orang yang paling jauh dari Allah. Ab'adun nas min rabbina rahim qalbun qasi. Kamu mau cari orang yang paling jauh dari Allah, udah pasti mereka orang yang hatinya keras, yang tidak bisa disentuh oleh nasihat, yang gak bisa disentuh oleh teguran. Makanya kita suka bingung, ada orang kan diingetin kebaikan, dia tersinggung. Dia tersinggung. Kalau tersinggungnya dilawan menjadi perubahan, berarti kamu melawan rasa sakitmu demi kebaikan. Tapi kalau tersinggungnya kamu lalu menjadi orang yang serta-merta, berarti jelas hatimu begitu keras sehingga bukan lagi kebaikan yang menguasai kamu, tapi keburukan lah yang mengontrolmu. Ada orang dikasih nasihat marah kan? Ada, bayangin, dibilangin kebaikan marah dia, ditegur, dinasehati marah, lalu dibilang kamu gak tahu, jangan sok tahu, jangan belagu. Ini benar-benar nandain kerasnya hati. Dan kalau kita ngelihat cerminan orang di pengajian aja ternyata masih banyak hatinya yang keras, lalu bagaimana dengan orang-orang yang memang kita tegur face to face, mata-mata, berdua aja, empat mata, kita ingetin, kamu jangan begini gitu. Saya lihat kamu kemarin sedikit kasar di depan si ini, ibaratnya mau menegur, mau ngingetin dia jangan begitu. Udahlah, kamu gak tahu duduk permasalahannya, jangan ikut campur. Padahal kan tujuannya itu mengingatkan, tujuannya itu menuntun, tujuannya itu jangan sampai salah jalan. Tapi gak terima, itu karena hati yang keras. Dan itu menandakan jauhnya dia dari Allah. Sehingga sekalipun adanya teguran yang mengingatkan dia akan keburukan, gak dipeduliin sama dia. Nah ini bahaya. Orang yang seperti ini layaknya orang yang dikhawatirkan, diberi peringatan hati-hati di depan ada ancaman, tapi dia mengabaikan ancaman. Hingga pada akhirnya tipe-tipe manusia yang seperti ini hancur. Hancur karena keangkuhan dan keegoisan dirinya sendiri. Orang ibaratnya dikasih tahu jangan lewat situ, situ lagi banyak lubangnya jalanan. Bodoh amat. Bodoh amat kan gitu. Padahal kan dikasih tahu cuman perkara lubang ya. Cuman kasih tahu di situ ada bahaya, kamu jangan lewat situ. Ini yang dikasih tahu karena hatinya keras, dia bilang bodoh amat. Gua yang mau jalan, saya yang mau jalan, saya juga bisa ngejagain diri saya. Ibaratnya ada peringatan, udah belok jalan situ, ternyata betul banyak lubang, masuk dia ke dalam lubang. Orang diingetin jangan begitu. Udah diam-diam aja. Saya tahu mana yang baik dan mana yang benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, minasyaga arbaun. Ghassatul qalbi wa jumudul ain wal hirs wa tulul amal fahtariz min hadhil arba. Empat perkara yang menjadi tanda-tanda sifatnya hati keras. Tanda-tanda kejahatan, asyaga, keburukan, kecelakaan itu ada empat tanda. Empat perkara tanda keburukan. Yang pertama, ghaswatul qalb, hati yang keras. Nah, kalau udah hati keras, berarti orang itu buruk. Kalau ada dari kita yang punya tanda-tanda ini, jaga. Wa jumudul ain, mata yang susah nangis. Susah banget matanya beku. Kalau buat netesin air mata susah, jangan seneng. Bahkan sekelas Umar bin Khattab, orang yang begitu ditakuti oleh iblis, ditakuti oleh syaitan, enggak susah jatuhin air mata. Wa man nahnu, siapa kita yang segitunya sampai susah ngejatuhin air mata. Apalagi kita perempuan. Perempuan kan mestinya perasaannya lebih dalam ya. Kalau orang laki aja sekelas Umar bin Khattab yang begitu gagah berani, ditakuti oleh syaitan, bukan lagi manusia yang takut sama dia, setan iblis takut sama dia, lari dari ininya dia, dari jalannya dia, di mana situ Sayyidina Umar lewat, disitulah setan lari darinya. Tapi kalau untuk perkara nangis, gak ada malu. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu sampai dikisahkan seringkali tiba-tiba sedang duduk lalu nangis sejadi-jadinya. Kalau itu terjadi, sahabat nih bingung, ada apa? Tapi satu kali datang waktu dia lagi duduk, tiba-tiba dia tertawa terpinggal-pinggal. Dia tertawa. Dia ketawa sejadinya nih. Orang-orang yang bersahabat dengannya mengamati gerak-gerik Sayyidina Umar ini, lalu ditanya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa kami suka ngelihat kamu gak ada angin tiba-tiba nangis? Dan sesekali juga kami dapati kamu tertawa. Apa di balik itu ada alasan?" Dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Adapun buka, adapun tangisan, dulu di masa jahiliyah, kala aku belum mengenal Islam, aku belum mengenal Rasulullah, belum tahu adanya cahaya keimanan masuk ke dalam hatiku," katanya. "Dulu zamannya orang gak suka sama adanya anak perempuan. Nah, saya menjadi salah satu orang yang gak suka sama anak perempuan. Sampai satu ketika di masa jahiliyah itu kan gak boleh ada anak perempuan lahir kecuali anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Tapi dari saking rahmatnya ibu, artinya istrinya Sayyidina Umar kala itu, gak sampai hati buat ngebunuh nih anak. Maka Sayyidina Umar kala itu sedang pergi, dalam mengambil waktu berbulan-bulan, dia balik, istrinya udah lahiran. Ditanya, apa anaknya? Laki-laki, kata istrinya. Bukan perempuan, laki-laki. Yaudah, percaya aja Sayyidina Umar. Oh ya, laki-laki. Itu anak tumbuh setahun dalam kondisi yang dipakein baju laki-laki terus sama ibu. Terus dipakein baju laki. Tumbuh 2 tahun, udah mulai bisa ngomong kan? Pakai baju laki-laki. Dipakein baju laki sama ibunya. Biar Sayyidina Umar gak tahu kalau itu anak-anak, anak perempuan. Gitu. Tetap, sampai satu ketika, berjalanlah di usianya kurang lebih 2 tahun sekian. Jalan sama Sayyidina Umar di tengah jalan, dia bilang, "Bah, mau kencing." "Apa, mau kencing?" kata dia. Sayyidina Umar gak ada syak, gak ada apa, turun dari tunggangannya. Begitu dia turun, dia anak ini mau dilepasin celananya untuk kencing. Wah, betapa terkejutnya dia dapati ternyata perempuan. Apa yang terjadi kala itu? Murka Sayyidina Umar. Iman gak ada, Islam gak ada, belum lagi mengenal kebenaran, belum lagi mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidina Umar, kala itu juga anakku yang baru bisa bicara, anakku yang baru bisa bicara, aku gali kuburannya di tempat. Kata Sayyidina Umar, digali kuburannya di tempat. Bahkan lebih gilanya lagi, kata Sayyidina Umar, anakku itu membantuku dalam menggali kuburannya sendiri. Lihat anak Umar, katanya, lihat saya Umar, Umar yang gak punya rahmat, Umar yang wah nangis. Sayyidina Umar, tiap kali dia ingat peristiwa itu, tiap kali itu pula Sayyidina Umar nangis. Terjadi-jadi, mengingat dosanya. Padahal kala itu belum ada Islam lagi. Ya, mengingat hal tersebut membuat hancur hatinya Sayyidina Umar. Adapun perihal tentang tertawa, itu kalau udah nangis gak bisa berhenti itu. Kalau udah nangis ingat itu. Adapun perihal tertawa, Sayyidina Umar bilang, dulu di masa jahiliyah saya, zamannya sama, di sana juga punya tren. Trennya apa? Ada masanya di mana bikin patung Tuhannya dari korma. Itu ngikutin tren. Sayyidina Umar bilang, aku pun membuat Tuhanku melalui kurma. Dia bikin Tuhan pakai kurma, datang satu waktu di mana persediaan makanku berkurang. Ya, persediaan mata apa, persediaan makanan asupan dia di rumah berkurang, maka gak ada lagi jalan kecuali saya pretelin Tuhan saya sendiri. Tiap kali dia nginget kejadian itu, dia tertawa. Betapa bodohnya aku, kata Sayyidina Umar, kala itu menyembah sesuatu yang bahkan tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Dimakan sama hambanya, diam aja. Gitu ya, dimakanin sama hambanya, diam aja. Nauzubillah. Nah, ini cerminan sosok tokoh-tokoh hebat di dalam Islam. Tapi Masya Allah, kalau buat ingat akhirat, gak ada gengsi, gak ada malu. Apalagi kadang-kadang bingung kita sama ibu-ibu ya, kalau lagi datang maulid, tadi datang pengajian, dikisahin tentang yang sedih, dia takut air matanya jatuh karena perkara takut makeupnya luntur. Iya, dia takut makeupnya luntur. Ah, mikirin bulu matanya, mikirin pensil alisnya, takut beleberan ya. Aduh, sayang banget. Padahal makin mudah kita menjatuhkan air mata tuh adalah tanda, berarti tandanya hati kita begitu lembut. Kita kalau ngelihat orang sebentaran nangis, berarti tandanya hatinya lembut banget kan? Beda orang lembut sama orang tersinggungan, beda. Jadi jangan disamain ibu ya. Orang yang lembut, yang dimaksud lembut hati, kala dia mendengarkan nasihat, tuntunan, maka dia tersentuh hatinya lebih dalam. Melihat keadaan orang susah, hatinya tersentuh lebih dalam. Bukan waktu dinasehatin tersinggung, itu bukan lembut hatinya. Ini orang hatinya lembut banget, jadi ngomongnya mesti pelan-pelan. Nah, itu orang baper namanya, bukan orang lembut hati ya. Dan sifat itu juga gak baik, menjadi orang yang baperan, tersinggungan, gak ada baiknya yang kayak gitu. Kemudian selanjutnya, apalagi jumudul ain, kan bekunya mata. Kemudian apa? Wal hiris. Hiris itu banyak angan-angan. Angan-angannya tinggi, tapi kerjaannya gak dablek. Angan-angannya besar. Ini perkara dengan apa? Berkenaan dengan apa? Dunia. Oh, kalau udah ngomongin dunia, masya Allah, angan-angannya besar, mau begini, mau begitu. Sampai dari kebanyakan angan-angan, nggak ada kebaikan yang dikejar. Dunia aja pikirannya. Saya rencananya mau bangun rumah, saya rencananya mau begini, rencana saya ke depan saya akan begini. Kalau diukur-ukur, rencananya, angan-angannya tentang dunia semua, mana akhiratnya? Kalau orang di dunia punya perencanaan tentang hidup, mestinya dia mesti harus punya perencanaan yang lebih matang tentang hidup abadi di sana. Dunia hidup sementara. Boleh kali, barangkali kita hari ini berencana, tapi tahu-tahu nanti di sana lain cerita. Besok, semenit ke depan, kita gak tahu apa yang terjadi sama kita. Jangan ngomong sejam ke depan, semenit ke depan kita gak ada yang bisa nebak apa yang terjadi sama kita. Banyak orang yang duduk, gak bisa bangun. Banyak orang duduk, gak bisa bangun. Banyak orang yang sedang berdiri, terjatuh. Semua gak ada yang bisa kita tahu, semenit ke depan, bahkan beberapa detik ke depan, kita gak tahu apa yang terjadi sama diri kita. Maka kalau mau angan-angan, angan-angan kita harus disertakan dengan ketaatan dan kebaikan. Apa angan-anganmu? Angan-angan saya pengen jadi orang sukses, saya pengen nolongin orang, saya pengen maksimalkan orang, saya pengen mensejahterakan orang, kan bagus. Begitu. Kalau cuma angan-angan, tungguin ntar kalau saya udah ada, emang dia doang yang bisa begitu. Nah, gitu ya. Berandai-andainya banyak. Harus, andai saya begini, ntar kalau saya begini, saya begini. Andainya penuh. Banyakan andai. Sama begitu juga orang yang berandai-andai dalam taat. Andai-andai taat, tapi gak dikerjain. Tuh andai ada waktu, pengen taklim, ngomong doang. Andai doang. Saya kalau ada orang datengin saya ngomong ini, Ustazah, kapan sih ada pengajian hari Minggu? Gitu. Emang kenapa? Saya bilang, ya pengen aja hadir gitu. Soalnya kan nggak ada waktu, gitu. Kerja gitu. Ya doain aja. Saya bilang insya Allah. Sekalinya ada pun nggak datang. Nggak datang hari Minggu. Yang ngomong kayak gitu gak nongol hari Minggu. Atas saya ada pengajian, gak ada. Ini kan ngomong doang. Orang sehakikatnya kalau dia memang tujuannya untuk menuntut ilmu, gak terpaku sama waktu. Keinginan, kepengen, gak terpaku sama waktu. Saya kadang-kadang suka bingung sama orang-orang gini. Orang-orang kadang-kadang mau berencana jalan-jalan aja. Dia yang menyediakan waktu. Orang yang berencana dengan orang yang kalau sempat itu beda. Benar gak? Iya. Kalau sempat sama rencana, rencana tuh dibangun, dirancang. Dia niatkan, dia khususkan, direncanakan semua. Itu beda sama kalau sempat. Nah, kalau ngomong kalau sempat, lain ceritanya. Datang taklim, ya ustazah doain biar sempat. Nah, ya udah paham deh maksudnya kalau kayak gitu ngomongnya. Kalau misalnya kita ajak gitu ya, kebaikan, jawabannya, ya doain biar sempat gitu. Oh ya udah paham maksudnya sempat. Berarti jawabanmu itu menunjukkan siapa kamu. Kamu bang ada niat, karena jawabnya kalau. Ustazah bikin pengajian apa ustazah? Tiap ini, saya bilang mau ngapain? Bikin gara-gara ente doang? Ya. Bener kalau bikin toto ente datang yang pertama, belum tentu, bener gak? Dalam menuntut ilmu bukan dalam kebaikan, bukan mengacu pada kita, tapi kitalah yang merencanakan. Jadi jangan cuma berandai-andai. Oh andai saya. Makanya Habib Abdul Haddad dalam syair Ghosidahnya yang lainnya, beliau kan, lau walam wa kaif gaulu dhil hamad gaul lau andai andai saya andai walam kenapa kamu belum begini wa kaif pertanyaan yang biasa sering terjadi kok bisa berarti andai saya kenapa kamu kok bisa. Kata beliau ini ucapan orang yang hamak. Orang yang hamak keras hati, keras kepala. Nggak nerima. Dikasih tahu kok bisa orang bilang ini begini kejadiannya. Kok bisa, aneh, nggak nerima alasan apapun. Kenapa begini? Andai saya begini, beliau, ini ucapan orang bodoh, kata Habib Abdul Haddad. Orang hatinya keras, orang kepalanya keras. Ya'tarid 'alallahi alladhi khalaq. Mereka orang-orang yang berpaling dari Allah yang menciptakan dia. Rasulullah enggak pernah nanya, "Kenapa kamu begini?" Ingat kejadian waktu Rasulullah nyuruh Sayyidina Anas untuk nganterin amanah. Anas anterin amanah ini ke rumah fulan, kan gitu. Tahu-tahu Sayyidina Anas di tengah jalan ngelihat teman-teman sebayanya lagi bercanda, lagi main, dia ikut main. Rasulullah tungguin di rumah kok Sayyidina Anas kata Anas kok gak balik-balik kata dia bilang oh Rasul curiga jangan-jangan bener nih dia ketemu teman-temannya dia main perhatiin ibu-ibu datang Rasulullah menyusuri jalan didapati Sayyidina Anas lagi main ibu kalau nyuruh anak-anak di tengah-tengah kita suruh toto dia main gimana dari jauh sendal udah lepas kali ya sendal udah pindah posisi, ada di tangan, ya, udah juju tuh anak. Udah tahu ditungguin, ibaratnya gitu. Disuruh, Rasulullah samperin, datang pelan-pelan, pelan-pelan, disamperin tuh. Sayyidina Anas, ditutup matanya dari belakang. Pakai sempat diajak bercanda, iya. Oh, kalau kita sih sempat gak tuh begitu sama anak kita? Sempat gak tuh begitu sama anak kita? Gak sempet berandai. Itu apa yang terjadi? Rasulullah tutup matanya lalu bertanyanya apa? Ainal wada'ah ya Anas, titipan saya mana wahai Anas? Lari Sayyidina Anas. Begitu dengar Rasulullah suaranya, Rasulullah nanya amanahnya mana, lari Sayyidina Anas ngibrit. Gak pakai ngomel, gak pakai tarik urat, gak pakai nanya, kemana aja, ngapain aja, apa, kenapa kok disuruh begini, gak perlu, gak penting soalnya, udah kejadian, Rasulullah pinter, gak mau capek-capekin emosi, ibu-ibu udah capek di dapur, capek ngomel, aduh, komplit dah ya, udah capek masak, capek kan bu, capek ngepel, capek ngomel, tambah capek, dan iya, kalau udah capek badan jangan capek otak. Otak mah tenang aja gitu. Biarin badan capek nyapu, ngepel, nyuci piring, masak. Ya, anak megelin jangan capekin urat. Karena Rasulullah nggak ngajarin cara begitu tuh nyelesain masalah, nggak diselesain itu masalah, nggak selesai cara begitu. Jadi bukan ngomel. Nah, dari ini aja kita paham bahwa Rasulullah bahkan kepada seorang anak pun atau kepada siapapun nggak pernah nanya sesuatu yang sudah dibuat lalu dipertanyakan. Dipertanyakan tentang kelakuan itu, karena nggak ada gunanya. Nah, ini angan-angan jauhi, berandai-andai jauhi. Jadi sifat pertama hati keras, matanya beku, berandai-andai, berangan-angan. Ini empat tanda. Kalau kita punya sifat ini, maka berarti kita ini orang yang buruk, orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Wa fil haditsil akhir, wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil, wal ghaflatu dunal qaswah wa hiya madhmumah wa fiha ghayatud darar. Wal qalbul ghafil huwa alladhi la yastayqidh wa la yatanabbah idza waratta 'alayhi al mawa'idh wa zawajir wa la yaltafit ilayha min ghaflatihi wa sahwi wa ishtighalihi bi la'bihi wa lahwi wa zakharif dunyah wa atba' hawa. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya wa'lamu, kata Nabi, ketahuilah Allah tidak menerima doa dari seorang hamba yang lalai. Allah tidak akan menerima doa dari hati hamba yang lalai. Min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Kalau kita lihat di sini, ini dua hal berbeda. Sifat lalai dengan sifat keras hati ada beda. Dia hampir serupa tapi beda. Al-ghaflah wal-gaswah, serupa tapi beda. Hati yang lalai, wahia madhumumah, sifat itu sifat yang paling tercela. Dan di situ bahaya. Karena kalau orang keras hati, bedanya apa? Dia mutusin, emang hatinya keras, kagak mau nerima. Kalau lalai, boleh jadi terlihat nerima tapi mengacuh, mengacuhkan, gak dianggap penting, diabaikan yang penting-penting darinya, gak penting ah, ya orang hatinya lalai, pikirannya kemana-mana, doa tapi kemana-mana, sholat tapi kemana-mana, zikir tapi kemana-mana, ada madhumah, ini sifat buruk, bahayanya besar. Wal qalbul ghafil, dan orang-orang yang hatinya lalai ini, la yastayqidh, mereka enggak bangun dan enggak sadar. Enggak bangun, enggak sadar karena lalai. Walaupun mereka disodorkan, disuguhkan nasihat-nasihat. Enggak juga. Kenapa? Lalai. Boleh jadi ngaji, boleh jadi taklim, tapi khayal, pikiran kemana-mana. Hatinya lalai. Enggak sadar. Enggak punya pikiran kalau dinasehatin itu, misalnya kayak sekarang nih kita lagi ngomongin hati lalai, dia apa? Dia gak tersentuh. Wah, saya banget tuh. Ada orang barangkali mungkin kalau nasehat itu datang kepadanya, dia boleh jadi ingatnya orang lain. Oh, ini nasehat kena nih buat si fulan. Iya nih, ini kena nih buat si fulan. Sehingga kamu menganggap kamu gak penting sama nasihat itu. Saya bukan dia, saya bukan orang itu. Oh, yang penting tuh, yang butuh nasihat tuh dia. Karena kamu merasa benar. Hata tuh, gak sadar dia. Dan dia gak ngeh sama ketidakbenarannya itu. Dia gak sadar sama kelalaiannya itu. Lalainya dianggap benar sama dia. Ini sifat bahaya, jangan sampai kita terbelenggu sama sifat yang seperti ini. Lalai, wala yaltafit ilayya min ghaflati wa sahwi, enggak sadar-sadar. Nasihat datang bukan buat dia, dia ingatnya orang. Ada orang bilang, jangan mutusin silaturahmi, kebetulan dia lagi berantem nih. Kebetulan dia lagi berantem misalnya sama orang, Apa yang terjadi kalau orang yang lalai? Wah, dia nganggap bukan dia. Ini mestinya kena no, mesti ini no. Biar dia dengar. Padahal dia juga sama punya emosinya, padahal dia juga sama punya egonya. Belum tentu juga dia datang minta maaf sama sama orang yang bersangkutan. Tapi dia nganggap nasihat ini bukan buat saya, buat dia. Enggak, wala tanabba. Enggak bangun, enggak sadar. Tapi coba kalau orang yang dinasehati dia ngerasa itu dia. Ngena. Saya kayak habis di apa? Ditampol. Kalau dinasehat, berarti dia ngena tamparan itu untuk siapa? Untuk dirinya. Aduh, saya habis dengerin ceramah berasa kayak habis ya, kayak habis ibaratnya kayak habis ditelanjangin. Aduh, malu banget kayaknya diri ini. Dosa banget, Masya Allah. Orang yang kayak gitu luar biasa. Barangkali saat dia merasa dirinya itu pelakunya, dia merasa dirinya itu yang salah. Nah, ini umpama yang diibaratkan orang yang kalau dikasih nasihat kesentuh, tersinggung, sakit hatinya gara-gara ngerasa ini kayaknya gua banget, ini kayaknya saya banget, ini kayaknya ini masalah nih, kena banget sama saya, misalnya gitu. Ini orang yang lagi masalah hatinya, lagi terluka dirinya, Allah kasih obat. Allah kasih obat. Ibu-ibu kalau luka, luka diobatin kan? Pedih enggak? Pedih, sakit tuh loh. Sakit. Begitu juga orang-orang yang merasa tertegur. Kayaknya ini nasihat buat saya nih. Kayaknya ini nasihat nih, teguran untuk saya nih. Padahal ngomongnya am, ngomongnya umum, tapi dia ngerasa nasihatnya tertuju sama dirinya dia. Ini orang yang lagi diobatin sama Allah. Dalam menyikapi nasihat begitu. Bukan kita merasa ini ngenaknya buat dia, atau kita merasa udah tahu, udah ngerti, udah paham, gak perlu diulang-ulang. Makanya kan ada pendengar yang menganggap misalnya penceramah atau penyampai nasihat yang bilang, wah dia mah ngomongnya itu mulu, kayak kagak ada nasihat yang lain gitu. Padahal kan dari adabnya kita, kita gak mempermasalahkan nasihatnya apa. Yang jadi tolak ukur kita, nasihat itu menyentuh kita atau tidak, nasihat itu bermanfaat bagi kita atau tidak. Adapun soal berulang, itu bukan urusan kita. Kita juga dibilangin sama orang tua kita berulang, hati-hati ya di jalan, berulang gak? Kenapa sering dibilangin? Hanya takut kita lalai, hanya takut kita lupa, hanya takut kita mengabaikan kehati-hatian. Sama kayak orang bilangin, jangan lupa, jangan tinggalin sholat, jangan ngomongin orang. Itu kan umum, sering terulang. Kan gitu. Tujuan untuk itu apa? Sekalipun kamu sudah menjadi orang yang berhati-hati, sekalipun kamu sudah menjadi orang yang mendirikan sholat, sekalipun kamu sudah menjadi orang yang menjauhi riba, tapi kamu juga harus tetap diwaspada. Diwanti-wanti. Hati-hati di jalan, hati-hati di jalan. Itu nasihat tiap hari. Kok gak bosen orang? Ada gak yang berani ngomong orang pesan hati-hati di jalan? Udah ah, itu mulu ngomongnya. Karena kita menganggap bentuk pesan hati-hati di jalan adalah cinta. Orang yang pesan sama kita hati-hati di jalan, itu cinta kata kita. Maka semestinya kita menganggap nasihat adalah pesan cinta Allah untuk kita. Allah cinta sama kita, maka kita terus diingetin hal tersebut. Itu lagi, itu lagi, itu lagi. Dari cintanya Allah sama kita, kebetulan ya Allah di sini ngomongin ini, kok di situ ngomongin ini juga. Kayaknya enggak ada lagi yang lain apa? Bisa jadi Allah ingetin lagi berulang, ngasih lagi alarm, alarm cintanya berulang karena besarnya cintanya Allah kepadamu. Walaupun itu perkara sholat yang sudah kau dirikan setiap waktu, walaupun itu perkara hal-hal yang lainnya yang barangkali sudah kau dawami, tapi ternyata Allah masih mau kasih lagi jalan, mau kasih lagi jalan, biar kita tetap terus mendapat nasihat dari darinya. Ini bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan insyaallah Allah jauhin kita. ya, dari sifat-sifat orang yang lalai, dari sifat-sifat orang yang keras hati, orang-orang yang tidak tersentuh di dalam nasihat, di dalam kebaikan. Insya Allah kita orang-orang majelis, ya, dengan duduknya di majelis kita banyak tersentuh nasihat, juga tersentuh hati kita, walaupun di rumah kita berdoa, hati kita menangis, air mata kita mengalir. Nah, ini tanda bentuk bahwa kita dalam berdoa tidaklah lalai. Tapi kalau kita berdoa namun pikiran kita kemana-mana, ketahuilah Allah tidak terima doa dari hati orang yang lalai. Jadi jangan lalaikan hati kita dimanapun kita berada, kapanpun. Insya Allah kita selalu mengingat Allah dan Rasulullah dimanapun kita berada. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan sedikit nasihat ini bermanfaat, ya, untuk saya pribadi dan juga insya Allah untuk semuanya yang hadir. Insya Allah kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti di pertemuan di bulan depan, ya, insya Allah, membahas perkara tentang ghaflah. Masih banyak lagi perkara tentang lalai yang akan kita bahas. Mohon maaf karena keterlambatan saya datang tadi, karena adalah ada halangan di rumah. Insya Allah kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat afiat. Amin ya Rabbal. Kita doakan majelis taklim kita insya Allah selalu tercurah keberkahan untuk Ibu Haji Sapura dan beserta seluruh anak-anak keluarga besar serta Haji Farida dan kita semuanya insya Allah yang hadir. Mudah-mudahan Allah tuntun kita, Allah bimbing kita, Allah jadikan kita orang-orang yang minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah, orang yang mendengarkan nasihat dengan sebaik-baiknya pendengaran, dan juga Allah tuntun kita di dalam mengamalkan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita doakan juga orang-orang yang sakit di antara kita, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan yang sempurna insyaallah. Mudah-mudahan yang belum menemukan obatnya ditemukan obatnya insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Khususul khusus ila al-Habib Abdul Qadir Syarif bin Muhammad al-Haddad wal-Habib Muhsin bin Muhammad al-Haddad, dan juga semua dari kita yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhi bil bas isyfi anta syafi wa afi anta al-ma'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa anna wa anhum kulla ta'bin shadid waqfina waqfihum min al-haddi wal-hadid wal-maradi shadid wal-jaysh al-adid وجعلنا نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. نسألك التكفين والتكفيه من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.